Bulan, bintang, katakan padaku yang terjadi kini di alam tempat hidup dan matiku ini. Masih pantas tempat mereka di tengah hutan, hampir sama cara pikirnya dengan binatang. Dikam-mendikam sudah tradisi, tak mau tahu apa yang akan terjadi. Perkara yang kamu cari untuk penuhi hasrat gila, kasih saja obat dengan ganti wujud aslinya. Biar dia kan berubah jadi ayam jantan. Sikat di sana, sikat di sini, tinggalkan korban yang sudah tak berdaya. Tak ada lawan, kawan pun jadi untuk penuhi pengakuan. Bagaimana rasanya jadi ayam aduan kini? Bilang sama yang kamu cari untuk penuhi.